katon kok bola-bali to Pak Cek. Yo nasib kok gak. Yo mosok yo nasibku. Golek nek. Oh iya, wis oleh jane. Kadung besok katini son wes riko tuyeni son jalo ojo riko larani. Kadung besok katini son wes percaya nyang riko son jalo ojo ti sio sio. Turungi ison wis tau tatu wis tau tatu bintang Fortuna. Iku hang kiawe son kuatir, ya kakak biasa.